Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membaca beberapa masalah. Yang pertama adalah dimulai dari masalah ke-102. Masalah ini diberi judul dengan ittihamuhum li ahli al-iman fi niyatihim wa maqasidihim. Tindakan mereka Ahlul Jahiliyah dahulu biasa menuduh orang-orang yang beriman serta orang-orang yang mengajak mereka untuk meninggalkan keburukan mereka. Fi niyatihim wa maqasidihim, dituduh buruk pada niat dan tujuan mereka. Dianggap menginginkan suatu hal, dianggap bermaksud ya memperoleh suatu dari hal-hal duniawi, ya, dan semisalnya. Al-Masalah Tsaniyah ba'dal Mi'ah, masalah ke-102, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ramyuhum atba'ar rusuli bi'adami al-ikhlas. Tindakan mereka menuduh para pengikut rasul bi'adami al-ikhlas, dengan tidak ikhlas. Ya, dengan tidak ikhlas. Wa talabid dunya, serta menginginkan ke dunia, menginginkan ya kehidupan dunia. Fa ajabahum biqaulihi, maka Allah taala menjawab mereka dengan firman-Nya, ma 'alaika min hisabihim min syai', kamu tidak berhak atas atau kamu tidak akan mendapat bagian dari hisab mereka sedikit pun. Wa amsalihha, dan ayat-ayat semisalnya. Ini adalah ya di antara kebiasaan ahlul jahiliyah. Ketika melihat seorang beriman, maka dituduh dia beriman hanya karena biar naik derajatnya. Ya, kan dahulu ya ia mungkin dari kalangan rendahan, kemudian ya dia beriman biar dianggap naik derajatnya. Tidak mempercayai keikhlasan seorang serta suuzon dengan niat-niat dia. Dan ini suatu hal yang wajar pada asba'ur rusul. Ya. Karena jangankan pada pengikut para rasul, mereka juga menuduh para rasul bahwasanya rasul tersebut ya menginginkan kehidupan duniawi dengan atau dalam dakwahnya. Ya, menginginkan kehidupan duniawi dalam dakwahnya. Para rasul-rasul zaman dahulu ditanya asal ya perlu menjelaskan kepada kaumnya, in ajriya illa Allah, kami hanya mengharap ganjaran dari Allah, ya, dan dituduh macam-macam oleh kaumnya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, ya, sampai dalam tahapan mereka menawarkan hal-hal duniawi, ya, harta atau istri dan semisalnya, agar Nabi SAW ya berhenti dari dakwahnya. Mereka mengira demikian bahwasanya Nabi SAW berdakwah karena suatu hal yang dia inginkan. Demikian pula ya para pengikut Nabi dituduh demikian. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala dalam syarahnya, min a'mali ahli jahiliyah, di antara perbuatan ahlul jahiliyah, annahum yarmuna al-fuqara bi annahum ma amanu illa min ajli ay yahsulu ala shay'in min matami' ad-dunya. Kala yusaibu Allah ta'ala, di antara kebiasaan perbuatan ahlul jahiliyah dahulu, annahum yarmuna al-fuqara bi annahum ma amanu, mereka menuduh orang-orang fakir tersebut tidaklah beriman illa min ajli ay yahsulu ala syai'in min matami'id dunya, ya, kecuali dalam rangka mendapat mendapatkan suatu hal dari kehidupan dunia. Ya, mereka mengatakan, kalau seandainya ya, mereka kaya, mereka gak akan beriman. Mereka beriman karena mereka miskin, berharap suatu hal ya yang mengubah atau mengubah kehidupan duniawi mereka dengan cara beriman. Ya, mereka mengatakan buktinya orang-orang kaya tidak beriman. Tentunya ini salah. Pertama dari satu sisi banyak orang kaya juga beriman. Ya. Yang kedua, sebagaimana telah disebutkan dahulu, biasanya orang yang memiliki kedudukan ada sedikit kesombongan di hatinya yang bisa menghalangi dari beriman. Sedangkan orang-orang miskin, orang-orang rendahan tidak memiliki kesombongan demikian sehingga lebih mudah hatinya untuk menerima keimanan. Ya, bukan karena keinginan mereka terhadap suatu kehidupan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka dan ingin melebihkan, Allah ingin melebihkan mereka dalam hal keimanan daripada orang-orang lainnya. Kama qala alu Fir'aun li Musa alaihi salam, sebagaimana keluarga Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalatu wassalam, huwa wa Harun, ketika yaitu kepada Musa alaihissalatu wassalam dan Harun alaihissalatu wassalam, ketika keduanya berdakwah, ya, mereka mengatakan, kaum Fir'aun mengatakan, wa takuna lakumul kibriya fil ard, kalian ingin menjadi pembesar di muka bumi. Ini tujuan kalian kan? Pengen jadi pemimpin dan semisalnya. Ini tuduhan mereka. Wa qala qaumun nuh, demikian pula kaum Nuh berkata, ma hadza illa basyarum mislukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Ya. Ia ini hanya manusia sama seperti kalian tapi pengen diangkat lebih daripada kalian. Ini tuduhan kaum Nuh kepada nabinya, kepada nabi yang diutus kepada mereka, Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Dan hampir kita kalau kita baca ya di kisah-kisah para nabi, rata-rata mereka mengatakan demikian kepada kaumnya. Kami tidak menginginkan suatu hal. Kami tidak menginginkan kekayaan ataupun kedudukan. Kami hanya ingin menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan kepada kalian dari dakwah. Yarmuna al-anbiya bi'annahum yuridun syaraf war-ri'asah. Mereka menuduh para nabi bahwasanya tujuannya adalah asyraf war-ri'asah, kemuliaan dan kepemimpinan. Wa yarmuna fuqara al-mu'minina bi annahum yuriduna al-ghina was-sawrah bi ittiba'ihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menuduh bahwasanya kaum muslimin, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang beriman, yuriduna al-ghina was-sawrah, menginginkan kekayaan dan kemewahan, bi ittiba'ihimur rusula, bi ittiba'ihimur rusul sallallahu alaihi wasallam, dengan tindakan mereka mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Fallahu jalla wa ala qala wa la satrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka janganlah dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, yang menyeru Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan petang, yuriduna wajha, menginginkan perjumpaan, menginginkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa hadza raddun 'alaihim biqaulin fil mu'minin innahum yuridan dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membantah ya tuduhan mereka pada orang-orang beriman bahwasanya mereka beriman karena menginginkan dunia. Allah Subhanahu wa taala bantah dengan kata-kata yuriduna wajhah. Mereka itu beriman karena ingin perjumpaan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surga dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya inilah keinginan mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa-apa yang ada di hati. Ya. Wa asbata lahumul ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka keikhlasan. Ya. Hal seperti ini ya, kebiasaan menuduh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran dengan tuduhan-tuduhan bahwasanya mereka menginginkan duniawi, menginginkan kedudukan, itu ada di seluruh para umat para nabi. Maka demikian pula akan terjadi pada warasatul anbiya, ya, pada warasatul anbiya, para buat para nabi, para ulama, mereka juga sering dituduh dengan demikian, ya, menginginkan duniawi dengan apa-apa yang mereka ajarkan, apa-apa yang mereka dakwahkan. Dianggap kalau misalnya pendapat-pendapatnya, atau kalau misalnya seorang ulama, ya, mengajak untuk ta'at waliyul amr, tidak membicarakan mereka, yang mana ini adalah suatu hal yang berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan hawa, ya. Lalu dituduh orang yang mengatakan demikian bahwasanya, ya, ini menjilat pemerintah, berharap dapat bantuan dari pemerintah, berharap dapat uang dari pemerintah, ya. Ketika seorang, ya, membela kebenaran, dianggap kalau zaman sekarang alah itu mah dai-nya buzzer, ya, atau semisal itu, ya, itu dibayar untuk ngomong seperti itu dan semisalnya, ya, ini adalah bentuk perbuatan ahlul jahiliyah, ya. Maka perkataan seorang dinilai apakah ia sesuai dengan sunnah atau tidak, terutama dalam hal ini, dalam hal menjaga, ya, mendekatkan antara rakyat dengan pemerintah, tidak mengkritik mereka di tempat-tempat umum, tidak menjelek-jelekkan mereka. Ini bukan berkaitan, ya, ini bukan berkaitan dengan kehidupan duniawi. Ini adalah sunnah, ya, ini adalah sunnah. Mau tidak mau harus disampaikan, mau tidak mau harus disampaikan, ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, perhatikan contohnya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bagaimana pemerintah saat itu, khalifah saat itu memperlakukan beliau, ya, bagaimana mereka memperlakukan beliau, dihukum, dipenjara, karena tidak mau mengatakan khalqul wasi' al-Quran makhluk. Dan ketika itu, ya, ulama-ulama juga dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Hingga datang sebagian orang, ya, datang kepada Imam Ahmad, datang kepada Ahmad minta izin, gimana kita sudah nggak ridho sama khalifah ini, bagaimana kalau kita gulingkan saja? Maka kata Imam Ahmad, laisa hadzal amru shawab, hadza khilaful athar, kata beliau, ini bukan suatu hal yang benar. Ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam sunnah, dalam asar dari para ulama, para sahabat. Dalam keadaan beliau sudah apa? Diperlakukan demikian. Diperlakukan demikian oleh khalifah saat itu. Ya. Jadi bukan hal duniawi ini. Ini bukan tentang hal duniawi. Ya. Kalau tentang hal duniawi harusnya Imam Ahmad sakit hati. Akan tapi beliau tetap, karena ini adalah perintah syariat. Karena ini adalah perintah syariat. Ya, dikhususkan seperti ini karena zaman sekarang seperti banyak. Ya, saya bicara khusus masalah ini karena banyak zaman sekarang seperti ini banyak. Kalau misalnya, ya, ustadz atau ulama yang bela pemerintah, dengan arti bela pemerintah, dia melarang manusia untuk berontak, ya, melarang mereka untuk mencela di atas mimbar, berdasarkan hadis dan asar dari para ulama, maka dianggap ini mah dai pemerintah, mulutnya dikunci, atau hal-hal semisalnya, tuduhan-tuduhan seperti ini adalah sama yang seperti, ya, pernah dilakukan oleh ahlul jahiliyah dahulu, yang mana mereka menuduh orang-orang yang menyeru kepada kebenaran dianggap sebagai orang-orang yang menginginkan kedudukan, ya, menginginkan kedudukan. Dan juga termasuk dari hal yang buruk, yang mana diwariskan dari sifat ahlul jahiliyah ini adalah at-tahakkum fi qulubin nas. Kebiasaan menghukumi hati manusia. kebiasaan menghukumi hati manusia. Ya. Ah, si fulan berlaku baik, cuman pencitraan doang. Ngelihat orang sedekah, alah dia mah ria. Lihat orang berbuat baik, ah dia mah biar dilihat orang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghukumi manusia secara zahir. Adapun apa yang ada di hatinya, apakah itu ikhlas atau tidak, maka itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang zahirnya berbuat baik, maka kita husnuzan bahwasanya ia juga meniatkan hal tersebut baik. Ya, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Kita belajar bab tentang masalah tahzir minar riya itu agar hati kita berhati-hati dari perbuatan riya, bukan untuk menghukumi orang lain. Dia riya, dia sum'ah, dia menginginkan sesuatu dengan amal solehnya, dia pencitraan. Pencitraan ini salah satu kata-kata yang tersebar yang buruk sekali. Menyebabkan orang mulai terbiasa menghukumi hati-hati manusia. Menghukumi hati-hati manusia. Ada sebuah kisah yang sangat baik menjadi pelajaran dalam hal ini. Di zaman Nabi SAW, di suatu peperangan, ada orang musyrik. Ya, musyrik ini. Aslinya musyrik. Dia ini udah banyak bikin susah kaum muslimin. Artinya dalam perangan itu dia termasuk yang kuat untuk menghajar kaum muslimin saat itu. Ya, melewati, membunuh, melukai kaum muslimin banyak. Berhadapan ia dengan Usamah bin Zaid. Berhadapan ia dengan Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid berhasil mengalahkannya. Artinya, ya, udah kalah nih. Ketika Usamah bin Zaid mengangkat tangannya, pedang udah di atas kepala nih orang. Orang langsung mengatakan, La ilaha illallah. Perhatikan, kalau versi kita sekarang, versi sebagian orang yang ya suka mengalami pencitraan, kurang pencitraan apalagi kalau secara ya pikiran mereka. Idah. Hampir kena tetak nih kepalanya, baru dia bilang la ilaha illallah. Tadi nyikat orang berapa biji. Sekarang udah hampir kena kepalanya, baru bilang la ilaha illallah. Diteruskan oleh Usama, sahabat Usama. Kafarullah, radhiyallahu anhu. Ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW, diceritakan hal tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu membunuh setelah ia mengatakan la ilaha illallah? Kata sahabat Usama, ia mengatakannya hanya karena takut. Ia pedang udah di atas kepalanya. Dia mengatakan demikian. Lalu kata Rasulullah SAW, asyaka kata saudara. Apakah kamu sudah belah dadanya sehingga kamu tahu bahwasanya dia jujur atau tidak? Apakah sudah kamu belah sehingga kamu tahu dia jujur atau tidak? Perhatikan. Dalam kisah ini perhatikan. Ya. Ini sangat terlihat jelas bagaimana sebaiknya kita tidak boleh sama sekali menghakimi atas apa-apa yang di hati seorang. Ya. Seorang yang mengaku beriman, terlihat padanya ia beriman, maka hukumnya ia beriman sampai terlihat jelas ia jatuh kepada kafiran. Ya. Seorang yang tetapkan keimanannya dengan suatu hal yang yakin, maka tidak boleh kita lepaskan ia dari keimanan kecuali dengan hal yang yakin pula. Demikian pula hukum asalnya, ketika seorang melakukan suatu ibadah, maka hukum asalnya melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk riya dan sum'ah. Kecuali dia jelas-jelas bilang saya ini melakukannya riya atau saya melakukannya sum'ah. Saya ini melakukannya agar naik pamor saya, baru kita bisa bilang dia melakukannya demikian. Adapun jikalau tidak, maka tidak bisa kita bilang ia pencitraan. Tidak boleh menghukumi atas hati orang seperti ini, ya. Kalau misalnya kita ada yang bilang bahwasanya kok ya khusus dalam masalah pemerintah nih, masalah orang-orang dalam pemerintahan, gubernur, presiden dan selainnya, bilang kok setiap kali melakukan hal tersebut pasti harus ada fotonya segala macam. Ya orang kayak mereka jalan aja dikelilingin kamera. Wajar hal-hal seperti ini ditangkap oleh kamera. Tidak boleh hanya keberadaan mereka melakukannya, ada foto kemudian kita menghakiminya sebagai pencitraan. Tidak boleh seperti ini. Ya, manusia itu tugasnya adalah berbuat, memikirkan apa yang ada di hatinya, ya, dan bermuamalah dengan orang secara zahir, tidak menebak apa yang ada di hatinya. Urusan apakah dia ikhlas atau tidak itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ikhlas atau tidak, maka itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk masalah berikutnya, perhatikan. Kufruhum bi usulil iman, tindakan mereka yaitu ahlul jahiliyah kafir dengan usulil iman, dengan puncak atau inti dasar hal-hal yang inti dalam keimanan, ya. Al-masail as-salisa war-rabi'a wal-khamisa was-sadisa was-sabi'a was-saminah ba'dal mi'ah, masalah ke 103 sampai 108. Al-kufru bil malaikah, kufur ingkar dengan keberadaan malaikat dan diutusnya, dan ya tentang malaikat, hal-hal yang berkaitan dengan malaikat. Wal kufru bir rusul, kufur dengan para rasul. Wal kufru bil kutub, kufur dengan kitab-kitab yang diturunkan. Wal i'rad amma ja'anillah, berpaling dari hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru bil yaumil akhir, wat takdzib bi liqa'illah, kufur dengan hari akhir serta mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk inti-inti keimanan, ya. Insyaallah dalam hal-hal ya secara global, seorang mengaku muslim tidak akan kufur dalam hal-hal ini. Tidak akan mengikuti orang jahiliyah dalam hal ini. Ya, meskipun mungkin ada ya sedikit hal dalam hal-hal yang merupakan bagian dari rincian yang mungkin seorang terjatuh kesalahan di sana, akan tapi secara global seharusnya seorang muslim tidak pernah terjatuh dalam kesalahan sampai kufur dengan hal ini, ya. Berarti syarah kullu hadhihi min masail min umuril jahiliyah, setiap hal ini termasuk dari perkara jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutub, maka ahlul jahiliyah dahulu tidak beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan, ya. Wa la yu'minuna bir rusul, tidak pula dengan para rasul. Wa la yu'minuna bil malaikah, wa la yu'minuna bil yaumil akhir, tidak beriman dengan para malaikat, tidak pula beriman dengan hari akhir. Ya, mereka menganggap bahwasanya seorang ya hidup dan mati begitu aja, tidak ada hari akhir. Ya, tidak ada para malaikat, tidak diutus para rasul, tidak ada kitab-kitab yang diturunkan, ya. Wa la yu'minuna bi liqa'illah, serta tidak beriman dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hadhihi min umuril ghaib wa hum la yu'minuna bil ghaib. Karena hal ini termasuk dari perkara-perkara yang gaib, ya, wahum la yu'minuna bil gaib, sedangkan mereka tidak beriman dengan hal-hal yang gaib. Wa innama yu'minu bihadzil umur man yu'minu bil gaib, yang beriman dengan hal ini adalah orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Wa idzalika kafarul malaikah wal kutub war rusul wal yaumil akhir, oleh karena itu ahlul jahiliyah dahulu mengingkari keberadaan malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, war rusul, rasul-rasul, wal yaumil akhir, demikian pula hari akhir. Wa li hadza astallahu 'ala alladziina yu'minuuna bil ghaib fi awwalil Qur'an, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib di awal Al-Qur'an. Fa qala hudal lil muttaqin, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yang mana mereka beriman dengan hal-hal yang gaib serta menunaikan salat, serta menunaikan salat. Maka kaum muslimin adalah orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Akan tetapi mereka juga mutawassit, pertengahan dalam hal tersebut. Mereka tidak seperti orang-orang yang ingkar dengan seluruh hal yang gaib, tidak percaya seluruh hal yang gaib. Demikian pula, mereka bukanlah orang yang mempercayai semua hal yang gaib dari asal manapun. Kaum muslimin hanya mempercayai hal yang gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya atau melalui lisan rasulnya. Ya, melalui lisan rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal yang gaib, sedangkan selainnya tidak. Maka apa-apa yang tidak dikatakan oleh dukun-dukun, ahli nujum, dan orang-orang yang meramal. Meskipun suatu hal yang gaib, tapi orang-orang beriman tidak beriman, tidak mempercayainya. Kenapa? Karena ia datang bukan dari zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Ya, yang mengetahui hal yang gaib hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang beriman mempercayai hal-hal yang gaib, namun yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namun yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk orang beriman dengan hal yang gaib adalah al-iman billah, beriman dengan Allah, wal iman bil malaika wal kutub wal wahy, iman dengan malaikat, kitab-kitab serta wahyu, wal iman bil yaumil akhir, dan beriman dengan hal-hal yang ada pada hari akhir. Ya, kullu dzalika yadkhulu fil iman bil ghaib, hal ini seluruhnya masuk dalam iman kepada hal-hal yang gaib. Dan orang-orang muslim percaya dengan hal-hal yang gaib. Karena kalau percaya kepada hal-hal yang syahada aja, hal-hal yang nampak saja, maka tidak ada perbedaannya antara seorang mukmin dengan lainnya. Ya, iman adalah percaya terhadap hal-hal yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Wal jahiliyah la yu'minuna bil ghaib, adapun orang-orang jahiliyah maka mereka tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Walidzalika yakfuruna bihadzal umur, oleh karena itu mereka kufur dengan terhadap perkara-perkara ini. Wa yakfuruna biliqa'illah wa yaumil qiyamah, mereka kufur juga ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala serta hari kiamat. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.